Mas Didik, selamat malam. Kita mainkan bersama. Romansa. Yes. We got the reggae, yo. Yo, man. Kopel, kita goyang aja semuanya ya. Mbak Rohmat, Mbak Rohmat. Ayo, selamat malam, Mbak Rohmat. Sudah tidak ada jidatnya. Pinggul lebar, dada isi. Jack Daniel, hafal. Bagus, asik. Asik, luar biasa. Bir botok, bibir jatuh, tidurnya ngorong. Ayo, ayo, siapa yang ngorong? Terima kasih. Oke, hidup kapal.